السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله saya puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Miyassar juz yang keempat. Insyaallah hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-155. Akan dibaca Abu Fatimah. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumus syaithanu إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian pada hari pertemuan dua kelompok, sesungguhnya apa yang apa memalingkan setan memalingkan mereka di sebagian apa yang mereka telah lakukan, dan sungguh Allah telah mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Inna taukid wa nasbin alladzina isim inna tawallau fi'l fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Nah, ya madhi. Sebagai khobar ini saja. Belum. Ini Amin. Kan sila dari alladzina belum ada khobarnya. Oh, belum ada. Masih sila. Sila semua. Minkum jar wa majrur yauma dharab altaqa mudhafun ilaih. Bukan il, tako fi'il madhi. Oh, pakai al. Oh iya, San. Al tako fi'lun madhi. Il tako fi'lun madhin al jam'ani sebagai seluruhnya, berarti ini hal, San. Al jam'ani tadi dua kelompok maksudnya. Dua kelompok. Hari bertemunya dua kelompok ya. Jadi al jam'ani sebagai fa'il. Oh, fa'ilnya. Fa'il. Al jam'ani sebagai fa'il, inna harfu innama adatul asrinya, Ustaz. Adatul hasrin. Adatul hasrin istazalla fi'lun madin, Ustaz. Istazalla fi'lun madin. Hum maf'ulun bi asyaitanu fa'ilnya bi ba'di jar wa majrur ma isim mausul sebagai apa yang mereka mudhaf ilaih, mudhafun ilaih, kasabu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il, warfu adfin larfu taukid, kode harfu tahkik afa fi'lun madin allahu fa'il anhum jar wa majrur inna harfu taukid wa nasbin allaha isim inna ghafurun khobar inna halimun khobar inna sani yang kedua. Nah, tafsirnya innal ladzina farru, sama enggak di layar saya, sama innal ladzina farru minkum ya ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anil qitali yaumal taqal mu'minuna wal musyrikuna fi ghazwati uhudin innama awqa'ahum asyaitanu fi hadzal dhanbi bi ba'di ma 'amilu minadh dhunubi tajawazallahu anhum falam yu'aq yu'aqibuhum. Innallaha ghafurun lil-dhunnibina. Lil-mudnibina. Lil-mudnibina at-tabibina. Halimun la yu'ajalu min la yu'ajilu. La yu'ajilu man asahu bil-uqubati. Sesungguhnya orang-orang yang berlari dari kalian, wahai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari peperangan pada bertemunya kaum mukmin dan kaum musyrik di perang Uhud, sesungguhnya apa yang melabuhi menggelincir mereka setan dengan dosa dari sebagian apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa, dan sungguh Allah tujawaza itu memaafkan. Memaafkan mereka dan tidak menghukum mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas untuk dosa-dosa orang yang bertobat. Bukan, muslim itu orang-orang berdosa yang bertobat. Orang-orang berdosa yang bertobat. Maha Penyantun dan tidak menyegerakan hukuman orang yang bermaksiat kepadanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahum asy-syaitanu bi ba'di ma kasabu. Walaqad 'afallahu 'anhum. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian, yaitu maksudnya yang mundur ya. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua kelompok, yaitu kelompok orang beriman dan orang musyrik ya, pada perang Uhud. Innamastazallahum asy-syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya yang menyesatkan mereka adalah syaitan dengan sebab sebagian dosa yang mereka kerjakan. Walaqad 'afallahu 'anhum. Dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Jadi kita masih di tema tentang perang Uhud ya. Bahwa di antara yang menyebabkan sebagian sahabat ya mundur dari perang Uhud itu adalah digelincirkan oleh syaitan. Ya, dan itu diakibatkan karena dosa mereka sendiri, dosa yang mereka kerjakan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyantun. Jadi Allah telah mengampuni ya dosa-dosa para sahabat yang mundur dari peperangan karena memang mereka menyesali perbuatan mereka ya. Mereka menyesali perbuatan mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun. Nah, ya, baca Bu Aam ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت Wallahu bima ta'amaluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang kafir dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka ketika mereka bepergian di bumi atau mereka dalam peperangan, sekiranya mereka tinggal di sisi kami, itu tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Karena Allah menjadikan yang demikian itu penyesalan dalam hati-hati mereka. Dan Allah yang menghidupkan dan mematikan. dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Ya harfunida ayu munada ha harfu tanbih alladzina badal dari ayu amanu fi amali awau fa'in la takunu la harfu nafin takunu fi'il mudhari. Kalau la di sini bukan nafin ya, nahin, larangan. Ya, nahin, jangan ya. La harfu nahin takunu fi'il mudhari naqis awau fa'in kalladzina jar wa majrur kafaru fi'il madhi awau fa'in. Kalladzina kafaru ini khabarnya kana ya. Khabarnya. Khabarnya kalladzina. Kalladzina kafaru jar wa majrurnya betul. Al-wawu harfu 'athfin qalu fi'il madhi wawu al-wawu fa'in li ikhwani jar wa majrur him mudhafun ilaih idza dharfiyah syartiyah darabu fi'il madhi al-wawu fa'in fil ardi jar wa majrur au harfu 'athfin kanu fi'il madhi naqis al-wawu fa'in ghazzan ini khabarnya lau yeah. Harfu syartin kanu fi'il madhi al-waw fa'il indana jar wa majrur masa inda zar majrur inda zaraf inda zaraf na mudhafun ilaih ma harfu nafin matu fi'il madhi al-waw fa'il al-waw harfu 'athfin ma harfu nafin utilu fi'il mudhari fi'il madhi nafin lil majrur awau naibul fa'in liyaj'alallah allamu lamukai yaj'ala fi'il mudhari mansubun bila mukai Allah bila mikai Allahu fa'in dzalika isim isyarah sebagai maf'ul ya maf'ul bih gimana liyaj'alallahu dzalika dzalikanya apa namanya apa ya maf'ul bih kan apa agar ya? Allah menjadikan yang demikian iya maf'ul bih ya. Hasratan ni maf'ul bih tsani fi qulubi jar wa majrur him mudhafun ilaih Allahu harfu 'athfin Allahu mubtada yuhyi fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke Allah Allahu harfu 'athfin yumitu fi'il mudhari dhamir fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada Allah Allahu harfu 'athfin Allah mubtada bima jar wa majrur ta'maluna fi'il mudhari awau fa'il basirun khabar dari Allah tafsirnya ya ayyuhalladzina saddaqullahu wa rasulahu ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi la tushabihul kafirin alladzina la yu'minuna birabbihim fahum yaquluna liikhwanihim min ahlil kuffari idza kharaju min ahlil kufri min ahlil kufri oh iya min ahlil kufri idza kharaju apa ya yabhasuna fi ardillahi yakhraju yabhasuna fi ardillahi ardillahi an ma'ashihim aw kanu am al ghazzati al muqatilina famatu aw qutilu law lam yakhruju haula'i walam yuqatilu walam yuqatilu wa aqamu ma'ana ma matu wa ma qutilu wa hadha qawlu yaziduhum alama وحزينا ألما وحزنا وحسرة. ألما وحزنا وحسرة تستقر تستقر في قلوبهم أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيهدي الله قلوبهم فيهدي الله قلوبهم فيهدي الله قلوبهم ويخفف عنهم ويخفف المصيبة عنهم ويخفف يخفف ويخفف يخفف ويخفف عنهم المصيبة والله يحيي من قدر له الحياة وإن كان مسافرا أو غازيا ويميت من انتهى أجله من انتهى أجله وإن كان أجله انتهى ini kan fi'il lazim ya man intaha ajaluhu man intaha ajaluhu wa in kana muqiman wallahu bi kulli ma ta'malunahu basirun wa yujazikum bih. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan melakukan dan beramal dan amal dan syariatnya, janganlah menyerupai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Tuhannya. Maka mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari orang-orang kafir, jika mereka keluar mencari apa keriduan ya, Allah, mencari penghidup, bukan di bumi Allah itu maksudnya. Mencari penghidupan di bumi Allah. Mencari penghidupan di bumi Allah atau apa? Bersama berperang ya? Bersama orang-orang yang berperang. Bersama orang-orang yang berperang, maka lalu kalian mati atau terbunuh. Sekiranya tidak keluar orang-orang dan tidak sekiranya orang-orang tidak keluar dan tidak berperang dan mereka tidak berperang dan mereka tetap tinggal bersama kami dan mereka tetap tinggal bersama kami maka mereka tidak mati dan tidak terbunuh dan ini perkataan dan perkataan ini tambahkan kepada mereka tambahkan kepada mereka sebagai kepedihan di tengah-tengah alaman tuh rasa sakit dan kesedihan dan kerugian penyesalan rasa sakit kepedihan penyesalan, penyesalan. Di tengah-tengah keinginan mereka penyesalan mereka ya dalam hati istiqor mereka itu maksudnya ya yang ada dalam hati mereka ya ada jadi ini kepedihan yang ada di hati mereka penyesalan di dalam hati mereka. Adapun orang-orang yang beriman maka sungguhnya mereka mengetahui bahwa yang demikian itu adalah ketetapan Allah. Maka Allah memberi petunjuk ke dalam hati mereka dan meringankan dari mereka musibah itu. Dan Allah yang menghidupkan siapa yang ditetapkannya untuk hidup. Dan sekalipun nih kalau gini wa'inkar itu sekalipun sekalipun dalam keadaan musafir atau dalam keadaan berperang dan dia mematikan siapa yang telah sampai ajalnya sekalipun sedang bermukim dan Allah maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan dan kalian dan Allah maha melihat terhadap segala apa yang kalian lakukan dan akan membalasi kalian dengannya. Begitu ya Ustaz. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mereka mengatakan kepada saudara mereka, apabila mereka mencari penghidupan atau mencari pekerjaan di bumi atau mereka berperang, mereka mengatakan laukan wa indana ma matu wa ma kutilu. Kalau sekiranya mereka ada bersama kami, maksudnya enggak keluar mencari maisha atau enggak keluar berperang, ma matu wa ma kutilu. Tidaklah mereka mati, tidak pula mereka terbunuh. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, agar Allah menjadikan ya perkataan yang demikian itu hasratan, penyesalan dalam hati mereka. Maksudnya apa? Jadi beda orang kafir dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seseorang ada di rumahnya, tidak bepergian, tidak berperang, kalau memang sudah sampai ajalnya, maka dia akan mati. Ya. Jadi nggak ada istilahnya, ya seseorang itu mati karena dia berperang, semata karena dia bepergian, tidak ya. Tapi kalau memang ajalnya sudah habis, ya bahkan di dalam rumah pun, ya di atas kasur pun, seseorang bisa dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua merupakan ya takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang membedakan ya hati ya orang kafir dengan orang Islam, kalau orang kafir itu tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesedihan yang menimpa mereka hanya akan menambahkan penyesalan, kesedihan dan rasa sakit dalam hati mereka. Sementara orang beriman diuji dengan ujian, misalnya dengan ditinggal tercinta, maka ya dia meyakini bahwasanya itu semua bukan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Jadi yang berhak menetapkan si fulan ini ya usia sampai sekian, ya si fulan ini ya cukup sampai hari sini ajalnya, ini merupakan ya hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini sering ya Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita ini manusia ya meyakini ya dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap perbuatan kita, ada Allah yang Maha melihat dan Allah akan membalas seluruh amalan yang kita kerjakan. Ya. Apabila yang kita kerjakan kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Dan apabila yang kita lakukan keburukan, Allah balas dengan keburukan. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walain kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan jika kalian terbunuh di jalan Allah atau kalian mati, maka sungguh ampunan dari Allah dan rahmat itu lebih bagus dari apa-apa yang kalian apa-apa yang mereka kumpulkan. Al-wawu harfu istifnaf, alam lam kosam maksudnya. Lam ibtida aja. Lihat lam ibtida in harfu syartin kutiltum fi'il madhi majhul fi sabilillahi jar majrur. Dulu tumnya itu naibul fa'il. Tum naibul fa'il fi sabilillahi jar majrur au harfu adfin mutum fi'il madhi alam jawab harfu jawab jawab syarat maghfiratun mubtada minallahi jar majrur. Kalau ini mubtada huruf mana? Khairun. Ya, mubtada ya, betul ya. Ya. Minallahi jar majrur al wawu harfu atfin rahmatun atof ke maghfiratun. Atof, jangan bilang atof, matuf. Matuf, matuf. Ke maghfiratun khairun khobar mimma jarat majrur ma ma isim mausul ya jemauna tadi bilang mimma jarat majrur kan ya udah oh iya maun ya jemauna ya jemaun fiil mudore. Nah bismillahirrahmanirrahim satu suci ya wala in kutiltum ayyuhal mu'minuna wa antum tujahiduna fi sabilillahi aw mutum fi asna'il qitali fi asna'il qitali na ya la yaghfiruna allaha la yaghfiruna allahu la yaghfiruna allahu la yaghfiruna allahu lakum dunubakum wa la yarhamnakum gimana wali oh kan rahimah yarhamu kan iya wali yarhamannakum wali yarhamannakum rahmatan min indihi fatajawazuna fatafuzuna bi jannatin na'im wadhalika khairum min minad dunya wa ma yajma'u ahluha. Dan jika kalian terbunuh wahai orang-orang mukmin dan kalian berjihad di jalan Allah atau kalian mati di jalan Allah itu maka atau kalian mati di tengah peperangan, sungguh Allah akan memberi ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian dan akan memberi rahmat kepada kalian dengan rahmat dari sisinya dan kalian akan memperoleh kemenangan balasan berupa bijannatin na'im surga yang penuh kenikmatan dan itu adalah lebih bagus dari dunia dan apa-apa yang dikumpulkan oleh penduduk dunia apa-apa yang dikumpulkan oleh penduduk dunia. Hai barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmah. Lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan jika kalian terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala atau kalian meninggal ya niscaya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi memang orang muslim itu seluruh perkaranya baik gitu ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun ya. Betapa ajaibnya urusan orang yang beriman. Kenapa? Karena sesungguhnya urusannya seluruhnya itu baik ya. Seorang yang ya seorang mukmin yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menang dia bersyukur ya. Pun kalaupun dia mati dalam peperangan maka dia insyaallah termasuk orang yang syahid jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada kerugian yang akan menimpa orang yang beriman ya. In asabathu sarra syakara. Apabila kesenangan yang menimpanya dia bersyukur. In asabathu darra sabara ya. Jika kesedihan menimpanya dia bersabar. Makanya ya tidak ada ruginya bagi seorang muslim karena dia tahu bahwasanya tidaklah Allah menimpa sesuatu kepada seorang kecuali ada hikmah di situ. Yang pertama ada hikmah di situ, yang kedua itu pasti sesuai dengan kesanggupannya. Allah nggak mungkin menimpakan beban kepada seorang di luar dari kesanggupannya. Maka jika ada yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu terbunuh di jalan Allah, maka Allah menjanjikan ampunan dan rahmat darinya, yang mana itu merupakan lebih baik daripada apa yang diperoleh oleh penduduk dunia, ya. Karena ampunan dan rahmat ini adalah dua hal yang sangat kita butuhkan, ya, untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, baca Umi Ida, baca. Mana Umi Ida? Umi Ida. Ini enggak dengan standby kali, ya. Baik, baca Bu Dayalis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan jika kalian mati atau kalian terbunuh, sungguh kalian akan dikumpulkan kepada Allah. Al-Wahhab Afin, Alamu Taukid, ya Ustaz, ya? Ya, boleh. Lam Taukid boleh, Lam Ibtida juga boleh. In harfu syartin mutum fi'il madi majhul au harfu atfin mutum ini emang ini ya majhul, ya. Mati. Mata yang mutu, enggak, ini fi'ilnya biasa. Biasa. Dan mata, okay. Mata matu kan mata mata ta mutna, jadi normal kalau mutum mah. Jika kalian mati kan, bukan kalian dimatikan. Kan karena kalau fi'il mata itu kan bentuk mutadinya kan amata yumitu. Kalau mutum nggak bisa dia dirubah ke ini. Lanjut. Mutum fi'il madi, tum fa'ilnya. Au harfu atfin, kutil tum. Kalau kutil tum, madi majhul, Ustaz? Iya, kalau kutil tum. Tum naibul fa'il. Alamu, lamu apa? Taukid, Ustaz, ya. Lain sungguh kalian akan dikumpulkan. La ilallahi. Ya, lamnya bukan. Ini lam jawab namanya. Oh, lam jawab. Kan tadi ada in, kan? Oh. Jika kenapa, maka kenapa. Berarti lamnya lam jawab. Alamu, lamu jawab. Ilallahi jarwa majrur. Tuhsyaruna fi'il mudhari majhul alwaw sebagai naibul fa'il. Wala in qadat ajalakum fi hadhihi ajalukum fa'ilnya wala in qadat ajalukum fi hadhihi fi hadhihi hayatid dunya famuttum ala furushikum aw qutiltum fi sahatin fi sahatil fitali Pisah hatil kitali la ilallahi wahdahu tuhsyaruna fayujazikum bi'akmalikum. Dan jika sampai ajal kalian pada kehidupan dunia ini, maka kalian mati atas keinginan kalian, ya, Ustaz. Bukan, lalu kalian mati di atas ranjang-ranjang kalian. Oh, ranjang-ranjang. Apabila kalian mati di atas ranjang-ranjang kalian, atau kalian terbunuh di medan perang, tentulah pada Allah semata kalian akan dikumpulkan dan akan membalas kalian dengan amal-amal kalian. Tidak berkumpulan kalian. Nah. Barakallahu fika jazakillahu khairan. Jazakallahu fika barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. Dan jika kalian meninggal atau terbunuh, maka hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Jadi mau matinya di atas kasur gitu ya, di dalam rumah, atau terbunuh di medan peperangan, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari ayat ini adalah bahwa yang terpenting bagi manusia adalah memperhatikan, ya, bagaimana dia mengisi hari-harinya di dunia. Karena bagaimanapun akhir kehidupan seseorang, semuanya akan dikumpulkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka ya. Nah. Baca. Surah ini baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka dengan rahmat dari Allah, kamu berhati lembut kepada mereka. Dan sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Maka mintakanlah ampun untuk mereka dan maka maafkanlah mereka dan mintakanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan jika kamu sudah bertekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-fa'u harfu atfin, bima jarwa majrur, rahmatin mudhof ilaih, minallahi jarwa majrur, linta fi'il madhi, tak sebagai fa'il, lahum jarwa majrur. Al-wawu harfu atfin, lau harfu syartin, kunta fi'il maldi naqis, ta'nya sebagai isim, fadhon khobar kana, ghalidho khobar fani, al-qolbi mudhofilai. Al-lamu jawab, in faddu fi'il maldi, al-wawu sebagai fa'il, min hawli jarwa majrur, al-kafu mudhofilai. Al-fa'u harfu atfin, u'fu fi'il amr, fa'ilnya anta, anhum jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, istaghfir fi'il amr, fa'ilnya anta, lahum jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, syawir fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu anta, hum maf'ulun bih, fi'il amri jarwa majrur, al-fa'u harfu atfin, idha dhorfiyah syartiyah, azamta fi'il maldi, taknya sebagai fa'il, al-fa'u harfu atfin tawakkal fi'il amr. Alallahi jarwa majrur. Inna harfu tawkid wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai isim inna. Yuhibbu fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke Allah. Al-mutawakilin maf'ulun bih. Jumlah dari yuhibbul mutawakilin sebagai fa'il. Akhirnya, fabirahmatim minallahi laka wali ashabika ayyuhan nabiyyu mannallahu alaika fakunta rafiqan bihim walau kunta sayyal khuluqi qasiyal qalbi lan sorofa ashabuka min hawlika fala tuakhidhum bima kana minhum fi ghazwati uhudin was'alillaha ayyuhan nabiyyu an yaghfira lahum wa syawirhum fil umuri allati tahtaju ila musyawaratin fa idza azamta ala amrin minal umuri ba'dal istisyarati fa amdih mu'tamidan 'ala allahi wahdahu innallaha yuhibbul mutawakkilina 'alaihi. Maka dengan rahmat dari Allah untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu, wahai nabi, Allah memberikan nikmatnya kepadamu sehingga kamu menjadi lembut, ya, lemah lembut kepada mereka. Dan bila kamu berakhlak buruk dan berhati kasar, maka sahabat-sahabatmu akan pergi dari sekitarmu. Maka janganlah kamu menyalahkan. Ya, janganlah kamu hukum mereka atas apa yang mereka lakukan pada perang Uhud, dan mintalah kepada Allah, wahai Nabi, untuk mengampuni mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan akan musyawarah. Dan jika kamu sudah bertekad atas sebuah urusan dari urusan-urusan, setelah musyawarah, maka maka lakukanlah gitu. Maka lakukanlah dengan berpegang kepada Allah semata. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Naam barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. Fiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka ya, kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya ya engkau tidak akan bersikap lembut kepada mereka. Dan kalau sekiranya engkau bersikap keras, ya, kemudian ghalidul qalbi, berhati keras, la faddu min hawlik, niscaya mereka akan berpaling dari sekitarmu. Maka maafkanlah kesalahan mereka dalam perang Uhud dan mohonkanlah ampun kepada Allah bagi mereka. Masyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah bersama mereka pada urusan-urusan. Maka apabila engkau telah berazam, ya, bertekad kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kelembutan, ya, sifat kasih sayang itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sifat tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ayat ini berisi perintah agar kita lemah lembut dalam berdakwah, ya. Agar kita ya berkasih sayang dalam berdakwah, tidak menggunakan bahasa yang kasar, tidak memandang remeh orang yang kita dakwahi, ya, tidak menggunakan adab yang buruk ketika kita menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena kalau ketika berdakwah kita menampakkan ya muka yang menyeramkan, kemudian tutur kata yang menyakitkan, ini bukannya orang dapat hidayah. Ya, bahkan mereka akan lari, ya, la faddu min hawlik, mereka akan berpaling dari sekitarmu. Ya, kalau seorang nabi aja ya, diperintahkan seperti ini, apalagi kita ya orang biasa. Tentu kita lebih butuh lagi untuk hikmah dalam berdakwah kepada manusia. Jadi jangan kita berdakwah itu dengan tutur kata yang menyakitkan, karena terkadang kebenaran yang kita sampaikan akan terhalang dari buruknya cara kita menyampaikan. Tapi banyak orang-orang yang dijelaskan tentang kebenaran, ya, tapi karena cara menjelaskannya dengan cara yang menyakitkan hati, pilihan kata yang digunakan, pilihan kata yang menyakitkan, maka ya bukannya orang akan paham, ya malah makin menjauh dari kebenaran. Maka dari ini jelas bahwa ketika kita ingin berdakwah mengajak seseorang kepada kebenaran, ya maka gunakanlah akhlak yang baik, tutur kata yang santun, ya, agar mereka mau menerima kebenaran. Fa'fu anhum, ya, maka maafkanlah kesalahan mereka. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu ya sebaiknya ya hanya satu dua kesalahan tidak langsung dijauhi, bahkan harusnya dimaafkan. Karena kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang yang mudah memaafkan orang lain. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr. Ya, ayat ini juga berisi tentang agar kita bermusyawarah, ya, agar kita mengajak orang lain berdiskusi pada banyak urusan. Karena terkadang ada hal-hal yang tidak kita dapatkan kecuali dengan bermusyawarah dengan orang lain. Misalnya kita punya masalah, mungkin kalau kita pikirkan sendiri kita nggak tahu solusinya. Tapi kalau kita musyawarahkan dengan orang lain, barangkali ada ide-ide dari orang lain yang itu merupakan maslahat. Nah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Nah, ini harus menjadi motivasi hidup kita gitu ya. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Maka apabila engkau telah berazam, bertekad kuat, azam itu apa sih? Azam itu kan keinginan kuat ya, yang disertai dengan perbuatan nyata. Kalau keinginan kuat tapi nggak ada tindakan nyata, itu namanya mimpi gitu ya, namanya tamanni. Ya, dalam kita waktu belajar nahwu kemarin kan ada istilah laita ya, ditamani. Laita itu kan itu kan, mengharapkan sesuatu, tapi cuma di awang-awang aja, nggak ada tindakan nyatanya. Kalau azam, azam itu tekad kuat yang diiringi tindakan nyata, ya itu namanya azam. Jadi perintahnya punya azam dulu, baru tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasannya keinginan itu ya dapat dicapai dengan adanya usaha. Betapa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya terkadang Allah itu ingin menunjukkan kepada manusia bahwa setiap pertolongan, setiap rezeki, setiap bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan kepada sebab. Ya seperti misalnya kisahnya Maryam. Maryam baru melahirkan dengan keadaan kelelahan, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma sehingga buahnya jatuh. Coba orang sehat aja, jangankan orang sehat gitu ya, misalnya Adera gitu ya, yang badannya secara kayak gitu kan, disuruh goyang-goyangin pohon kurma nggak bakal jatuh kurmanya. Karena pohon kurma itu kan kalau di sini kayak pohon kelapa gitu ya. Siapa sini yang bisa mentik kelapa cuma dengan goyang-goyangin batang pohonnya? Kan nggak ada. Nah, ini orang baru lahiran disuruh goyang-goyangin pohon kurma agar ya tusaqit alaiki rutoban janiya, agar jatuh kurmanya. Ini kan nggak mungkin. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ya kita butuh sebab untuk mendapatkan rezeki. Sama aja kayak Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika dikejar-kejar Fir'aun, ya. Lalu kemudian depannya lautan, belakangnya pasukan Fir'aun. Pada keadaan seperti itu, ya umatnya Nabi Musa, Bani Israel sudah putus asa. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa? Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk melemparkan tongkatnya ke laut. Padahal bukan urusan yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk langsung membelah tanpa adanya pukulan tongkat. Tapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu butuh sebab ya. Makanya Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya lalu terbelah lautan itu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya kita ya butuh kepada yang namanya usaha ya. Kita butuh kepada usaha. Inna Allah yuhibbul mutawakkirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah. Nanggung lah ya, terakhir lagi ya. Siapa sekarang? Siapa yang belum baca ya? Oh, Bu Kurniati ya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkannya dari kalian. Dan jika Dia membiarkan kalian, maka siapakah yang dapat menolong kalian sesudahnya? Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. In harfu syartin wajazmin yang sur ilmu dori majazumbiin kum maf'ulum bi Allahu lafaz jalalah sebagai fa'il dari yang sur alfa'u harfu jawab la afin ghaliba fi'il madhi gimana ini kan lihat Bu ini lanya apaan ini kalau begini la tidak la nafiin ya harfu nafi tidak ada yang dapat ini la nafinya bukan la nafi biasa ini lihat ghaliba tuh enggak tahu ini baru musharif ini apa namanya. Nafiyatun lil jinsi. Lil jinsi ya, nafiyatun lil jinsi. Ghaliba berarti fi'il madhi ya, Ustaz? Kok? Kalau ada isim. La nafiyah lil jinsi, ghaliba isim lakum jarwa majrur. Sebagai khobarnya lah. Khobar dari la. Alwau harfu atfin, in harfu syart jazmin, yakhdul al-mudhari majzum bi in akum maf'ulum bi alfa'u harf jawab harfu isim istifham. The sekarang siapa yang the itu mubtada ya Ustaz? Tadi yang man itu isim istifham sebagai mubtada aja, nanti zanya sebagai khobar ya. Isim istifham sebagai mubtada, the sebagai khobar, alladhi mudhafun ilai dari the, yang surukum emang ini mudhaf ilai ya? Kan sebentar ada yang dapat siapakah yang memiliki penolong. Oh iya ya, benar-benar untuk penolong. Alladhi the khobar alladhi isim mausul sebagai mudhaf ilai yang suruh fi'il mudhari apa fa'ilnya domir mustatir huwa kum maf'ulun bi mim ba'di jar wa majrur al ha'u mudhafun ilai al wau harfu isti alallahi jar wa majrur. Oh, tadi afan Bu, alladhi ini kan za ini iya ya, dari kata haza ya, dari kata haza nih dia za-nya za bukan isim yang lima, berarti tapi za-nya za isim syarof. Berarti badal, aladhi. Aladhi, iya pasti badal ya. Nah. Badal ya. Soalnya kalau kita mikir ini, kalau dibilang du, harusnya kan kalau dia marfu du, tapi ternyata kan za-nya ini memang isim syarof. Nah, jadi aladhi badalnya. Isim isyarof berarti ya, tadi ya. Za sebagai isim isyarof, sebagai khobar, aladhi badal dari za, yang suruh fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir huwa, kum maf'ulun bi mim ba'di jar wa majrur al ha'u mudhafun ilai al wawu harfu istinaf ala allahi jar wa majrur al fa'u harfu jawab tawakkalil lamnya apa lamnya maka hendaknya apa ya lamu kai ya kalau lamu kai mati fi'il amr fi'il amr ya lamul amr bukan lamu fi'il amr lamu amr lamu alamu amr tawakkal fil amr ya tawakkal ya tawakkal fil amr ya Ustaz fil amr sih fil mudhari bukan majzum ya. Aslinya sukun ya karena lamu amr itu kan fungsinya sebagai kata perintah tidak langsung gitu ya. Kalau kata perintah langsung tawakkal gitu kan, ini kan fal ya tawakkal berarti ini kan namanya kata perintah tidak langsung. Kita lanjut ulang Ustaz ya. Al-fa'u harfu jawab, al-lamu amr, al-lamu lamu amr, ya tawakkal fi'il mudhari majzum bi lamu amr, al-mu'minun. Kalau majzumun bilamil amri dong. Bilami, oh ya. Bilami amr. Mu'minuna fa'il dari tawakkal ya. Ya tawakkal ya. Tafsirnya. In yumdidukumullahu binasrihi wa ma'unatahu fala wa ma'unatihi fala ahadan yastati'u fala ahada fala ahada yastati'u an yaghlibakum an yughlibakum wa in yakhzalkum wa in yakhzulkum faman hadzal ladzi yastati'u an yansurkum an surakum mim ba'di khizlanahu lakum min ba'di khizlanihi mudhafun ilai khizlanihi lakum wa 'ala allahi wahdahu falyatawakkalil mu'minuna. Dan jika Allah menolong kalian berupa kemenangan dan pertolongan, maka tidak ada satupun yang sanggup atau mampu mengalahkan mereka. Dan jika Allah mengabaikan kalian, maka siapakah orang yang akan menolong setelah kalian, setelah Allah membiarkan kalian, dan kepada Allah semata orang-orang mukmin bertawakal. Lebar kofik wa jazakillah khairan. Jazakallah khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang mengalahkan kalian. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah mencapakkan kalian, membiarkan kalian, maka siapakah yang bisa menolong kalian setelah Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alallahi falyatawakkal, dan hanya kepada Allah lah hendaknya ya orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, jelas sekali bahwasanya dari ayat ini kita memahami bahwa kalau Allah sudah memberikan pertolongan, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan dalam kehidupan ini, dalam peperangan, kemenangan, kekalahan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkannya. Ya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitupun dalam masalah kehidupan ini, siapa yang bahagia, siapa yang sedih, itu semua merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini ditutup dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya ya orang beriman itu menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini ya materi kita. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Pak Sukman bertanya, ayat 159, kalimat linta disebut fil madi. Apa bukan fil amr? Baik. Linta lahum ini jelas fil madi ya. Justru kalau fil amr, nggak ada bentuknya gitu. Maksudnya fil amr itu kan jelas ya. Kalau dia fil sulasi mujarad, maka depannya pasti alif gitu ya. Atau hamzah, hamzah wasal gitu ya. Ini kan nggak ada hamzahnya. Kalau dia fiilnya fiil sulasi mazid, maka formatnya jelas kan. Kalau nggak afil, fa'il, tafa'al, kalau ini kan dari bentuknya aja bukan bentuknya apa namanya fiil amr ya. Ini bentuknya fiil madi karena ada tak fiil yang ada tak fa'il seperti ini, maka jelas dia adalah fiil madi kayak kata beta, dorobta, nasorta. Yang punya domir fa'il kayak gini hanya fiil madi. Jadi jelas ini linta adalah fi'il madi, bukan fi'il amr. Lagian kan ini artinya bukan perintah ya. Linta lahum maksudnya engkau menjadi lembut kepada mereka. Engkau menjadi lembut itu kan kata kerja fi'il madi, bukan kata perintah ya. Nah, buku Niyati bertanya ayat 159, tawakal itu disebut alko harfat bin tawakal fil amr. Kalau anak banyak harfu jawab, kalau di awal kalimat ada ilah dofil. Oh iya benar ya. Ayat 99, faida azam ta fatawakal Allah, betul ya. Jadi kan ini ada ida huruf syarat juga, bukan huruf syarat tapi syarat maksudnya. Maka fanya ini adalah harfu jawab ya, betul ya. Nah, tapi ya mungkin sampai sini untuk materi pada hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika.